السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين سهرمتي، selesai dari perang Ahzab, yakni dengan terusirnya pasukan sekutu, pasukan Quraisy, pasukan Ghatafan, dan suku-suku yang bersama mereka, terusir dengan junudin lam tarauha, kata Allah, dengan tentara yang kalian tidak lihat. Junudin lam tarauha, tentara yang tidak kalian lihat adalah malaikat-malaikat dan apa-apa yang Allah takdirkan, yakni dari kejadian-kejadian alam yang Allah takdirkan. Dingin yang sangat, angin yang dahsyat, dan juga rasa takut yang Allah lemparkan ke hati-hati mereka. Sehingga ikhwan fillah a'azakumullah, mereka pun akhirnya pulang, lari ke negerinya dalam keadaan mereka sengsara tersiksa di tengah dingin yang tidak bisa menyala api sedikit pun, dan tidak bisa berdiri periuk-periuk mereka, dan tidak bisa berdiri pula kemah-kemah mereka, sehingga mereka sungguh tersiksa. Qanibidina azzaullahu muslimin yang saya hormati, dan itu ujian buat kaum muslimin yang memisahkan siapa munafikin dan siapa mukmini, terpisah antara orang yang beriman dengan orang-orang yang ternyata munafik. Masing-masing munafikin mengeluarkan aslinya, ucapan-ucapan yang menunjukkan kalau mereka ternyata munafik. Mana katanya janji Allah kita akan menang, mana katanya kita akan menguasai Romawi dan Persia. Qanibidina azakumullah, ketika menggali parit khandak, ada batu besar yang mereka tidak berhasil memecahkannya. Maka mereka datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ada batu besar yang sulit kita pecahkan. Kata Rasulullah, mana? Mana godamnya? Palu besi yang besar. Maka Rasulullah SAW yang memukulnya. Bismillah. Sekali pukul, terpercik sinar. Yang kata Rasulullah SAW dengan suara yang menggembirakan kaum muslimin, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Aku diperlihatkan oleh Allah SWT perbendaharaan Romawi yang merah. Kita akan menguasainya. Pukul lagi yang kedua kalinya, terpercik lagi api atau cahaya. Dan Rasulullah SAW mengucapkan kembali, Allahu Akbar. Diperlihatkan kepada aku oleh Allah barusan tadi. Perbendaharaan Persia yang putih. Karena di Romawi banyaknya emas, sedangkan di Persia banyaknya adalah perak. Yang ketiga kali, yang pertama pecah sebagian, kedua pecah sebagian, yang ketiga kali demikian pula terpercik sinar dan kemudian menyatakan Allahu Akbar. Sungguh aku diperlihatkan oleh Allah perbendaharaan kerajaan Yaman. Dan aku melihat sekarang ini pintu Babil Yaman, pintu Yaman yang ada di Sana'a, Bab As-Sana'a. Khamilun a'azakumullah, kaum muslimin sarabati. Ini berita gembira. Dan ini merupakan alamatun nubuwah, tanda-tanda kenabian Rasulullah SAW. Bukti kebenaran kenabian Rasulullah SAW. Karena benar-benar dikuasai oleh kaum muslimin Romawi dan Persia. Pada akhirnya, di zaman Rasulullah SAW dan sebagian dalam khulafaur rasyidin, maka mereka Romawi dan Persia bertekuk lutut di bawah kaum muslimin. Dan perbendaharaannya dikuasai oleh kaum muslimin. Adapun munafik ketika itu mencemooh dengan ucapan yang melecehkan. Mana katanya akan menguasai Romawi dan Persia. Sekarang salah seorang kita mau buang air saja enggak berani, ketakutan. Demikian pula yang lainnya, ucapan-ucapan para munafikin bahwa kita ternyata ditipu oleh Muhammad, kita akan habis, kita akan dibantai. Yadhunnuna billahi dhanna saw. Berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan prasangka buruk. Qul inna a'udzu billah, apalagi Yahudi Bani Quraidah. Melihat pasukan Ahzab dan tawaran Huyai ibn Akhtab, maka mereka mengira bahwa kaum muslimin akan habis. Maka mereka pun membatalkan perjanjiannya. Dan ternyata Allah menghendaki lain. Bukan kaum muslimin habis, tetapi justru musyrikin terusir dalam keadaan sengsara mereka, dalam keadaan kelaparan, dalam keadaan kedinginan, dalam keadaan mereka susah. Qanibidina a'azakumullah, sisanya hanya Bani Quraidah. Rasulullah SAW dan kaum muslimin setelah terusirnya pasukan Ahzab, sudah merasa menang, pulang ke rumahnya masing-masing. Falamma kanat adh-dhuhr, itu kan malam hari, terusirnya mereka. Maka pagi harinya, mereka sudah di rumah masing-masing. Begitu duhur, datang Jibril alaihi salam. Menemui Rasulullah SAW, mu'tadiran bi'imamatin min istabrak. Dalam keadaan dibalut dengan imamah, sorban yang dibuat dari istabrak atau dari kain istabrak. Sutra yang tebal. Ala baghlatin alaiha rihalah. Di atas seekor baghlah. Baghlah itu lebih besar dari keledai, lebih kecil dari kuda. Antara kuda dengan keledai. Alaiha rihala, di atasnya ada pelana. Alaiha qatifatun min dibaj, pelananya dilapisi dengan dibaj. Ini semua kain-kain yang mewah, kain-kain surga, istabrak dan dibaj. Faqala aw qad wada'ta as-sinaha ya Rasulullah. Jibril datang dalam keadaan berpakaian perang, di atas kendaraannya, di atas kudanya dengan persenjataannya. Dan kemudian berkata pada Rasulullah SAW, awa qad wada'ta silaha ya Rasulullah. Apakah engkau telah meletakkan senjata wahai Rasulullah? Qala na'am. Kata Nabi, iya. Kami sudah meletakkan senjata. Maka Jibril menjawab, fama wada'atil malaikatu silaha ba'd. Padahal para malaikat semuanya belum meletakkan senjata-senjata mereka. Para malaikat belum meletakkan senjata-senjata mereka. Wa ma raja'atil ana illa min talabil qaum, dan mereka semua para malaikat-malaikat ini yang berperang belum meletakkan senjata dan mereka belum kembali. Masih di sini, masih mencari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, talabul qaum, mencari kaum itu dengan alif dan lam. Al qaum. Siapa musuh-musuh Allah? Kaum yang masih tersisa. Bani Quraidah. Inna Allah azza wa jalla ya'muruka ya Muhammad bil masiri ila Bani Quraidah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Allah azza wa jalla memerintahkan engkau untuk berangkat ke Bani Quraidah sekarang juga. Fa inni 'amidun ilaihim fa muzalzilun bihim, sedangkan kami sekarang berangkat, kami akan goncangkan mereka. Di sinilah ikhwan fillah na'azakullah peran para malaikat. Allah Subhanahu wa taala mendukung kaum mukminin mujahidin dengan malaikah murdifin, dengan malaikat yang turun berbondong-bondong. Di antara malaikat ini adalah tugasnya yuzalziluhum, membuat gentar mereka, membuat takut mereka. Maka kata Jibril, engkau diperintahkan oleh Allah untuk berangkat ke Bani Qurayzah. Sedangkan sekarang kami akan ke sana duluan, akan membuat mereka goncang dan bikin mereka takut. Fa amara Rasulullah sallallahu mu'addinan fa addana finnas. Maka Rasulullah sallallahu memanggil muadzinnya untuk mengumumkan kepada manusia, man kana sami'an muti'an fala yusalliyanna al-'asra illa fi Bani Qurayzah. Barang siapa yang masih mau mendengar dan taat kepada Rasulnya, maka hendaklah jangan salat asar kecuali di Bani Qurayzah. Waktu itu waktu duhur. Diperintahkan jangan menunggu asar, jangan salat asar kecuali di Bani Qurayzah. Wa qaddama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Ali ibn Abi Thalib birayatihi ila Bani Qurayzah. Sedangkan Rasulullah sallam memerintahkan Ali untuk maju duluan membawa bendera ke Bani Qurayzah. Wa btadaraha an-nasu, maka manusia pun bersegera berlarian mengejar Ali bin Abi Thalib yang membawa bendera. Ini Ali duluan berangkat, sedangkan yang lain diperintahkan dengan pengumuman dengan suara yang keras, barang siapa yang masih mendengar dan taat pada Rasulullah, maka janganlah salat asar kecuali di Bani Qurayzah, maka segera berangkat sekarang juga hingga sempat salat asar di sana. Itu makna ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga sempat salat asar di sana. Jangan salat asar kecuali di Bani Qurayzah. Ikhwan fillah na'azakumullah, demikian perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panglima perang yang terbaik sepanjang masa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika Ali sudah sampai duluan di sana, idza dana minal husun, sudah mendekati benteng-benteng Qurayzah, bentengnya Yahudi Bani Qurayzah, sami'a minha maqalatan qabihah. Ali mendengar suara ocehan mereka, ucapan mereka yang mencerca Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ucapan yang tidak pantas didengar, ucapan yang jelek, mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faraja'a hatta laqiya Rasulullah, maka Ali kembali. Kembali menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, la 'alaika anna tadnu min ha'ula'il akhabis." Ya Rasulullah, sebaiknya kau jangan lanjutkan perjalanan, kamu di sini saja, tunggu. Sungguh engkau tidak pantas untuk mendekati tempat mereka. Disebutnya al-akhabis, yakni bentuk jamak dari akhbas, orang-orang busuk, orang-orang yang jelek. Ya Rasulullah, jangan dekati mereka, orang-orang busuk. Kata Nabi, lima. Kenapa? Adunnuka sami'ta minhum li adza. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, aku menduga engkau mendengar ocehan-ocehan mereka, ucapan-ucapan mereka yang menyakiti aku. Qala na'am. Kata Ali, iya. Aku mendengar ucapan seperti itu, sebaiknya kau jangan dengar. Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law ra'auni lam yaqulu min dzalika syai'an." Kalau mereka melihat aku, niscaya mereka enggak akan berbicara apapun tentang aku. Falamma dana Rasulullah, ketika Allah SWT mendekat mereka, mendekat bin husunihim, mendekat benteng-benteng mereka, maka Allah SWT memanggil mereka. Ya ikhwanal qiradah, wahai saudaranya monyet-monyet, kera-kera. Bahkan dalam riwayat, ikhwanal qiradah talwal khanazir, wahai saudaranya kera dan babi. Qanafirina azakumullah. Jangan lihat betapa kerasnya ucapan Rasulullah SAW ini. Tetapi cercaan Rasulullah SAW itu adalah sesuatu yang hak. Siapa yang Allah kutuk menjadi kera dan babi? Yahudi. Kunu kiradatan khasin. Kata Allah. Jadilah kalian kera-kera. Bahkan dalam ayat lain, Allah katakan, dikutuk mereka kiradatan wa khanazira, menjadi kera-kera dan babi-babi. Maka sungguh ucapan Rasulullah SAW hak, kalian wahai bangsa Yahudi adalah ikhwan Kerada wal khanazir. Kalian adalah saudara-saudaranya kera-kera dan babi-babi. Kalian adalah bangsa yang sama dengan bangsa itu. Yang dikutuk jadi kera dan babi. Dan benar. Dugaan Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW mendekat mereka, mereka enggak berani ngomong apa-apa. Ketika tidak ada Rasulullah, mereka berani mengucapkan kalimat-kalimat jelek. Tetapi ketika Rasulullah SAW mendekat mereka, mereka tidak berani mengucapkan apapun. Kata Rasulullah SAW pada mereka setelah memanggilnya dengan kalimat ya ikhwanal qiradah hal akhzakumullahu wa anzala bikum nikmatah, wahai saudara-saudaranya para kera-kera monyet-monyet, apakah Allah sudah menghinakan kalian dan sudah menimpakan pada kalian azabnya? Qalu, mereka menjawab, ya Abul Qasim ma kunta jahula. Wahai Abul Qasim, engkau tidak bodoh. Engkau itu dulunya tidak bodoh. Engkau dalam keadaan pandai dulunya. Maksudnya engkau ngerti sendiri begitu. Walamma ata Rasulullah SAW. Memang Rasulullah SAW berbicara seperti itu bukan bertanya. Tetapi melecehkan mereka. Apakah sudah merasakan bagaimana dihinakan oleh Allah SWT. Bagaimana ditimpakan oleh Allah bencana. Tentunya mereka tersiksa. Dengan apa? Dengan rasa takut. Mereka sudah menduga bakal ditinggal oleh Ghatafan dan Quraisy. Ternyata benar-benar terjadi. Mereka sudah tahu apa yang akan mereka dapati dari kaum muslimin. Ikhwan fillah, lama ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bani Quraidah. Ketika Rasulullah SAW datang ke tempat Bani Quraidah, Rasulullah SAW singgah di tempat mata air milik mereka, yaitu mata air yang dijuluki dengan Bi'r Anna, Sumur Anna. Wa talahaqa bihin nas. Sedangkan manusia berbondong-bondong berdatangan talahaqa. Talahaqa itu sebagian demi sebagian demi sebagian terus begitu. Tidak berbarengan. Karena Rasulullah SAW ketika memerintahkan, hendaklah kalian yang masih mendengar dan taat, jangan salat asar kecuali di Bani Quraidah. Kemudian Rasulullah langsung berangkat. Sehingga yang segera bisa mengejarnya, yang tidak bisa di belakang, yang baru dengar berikutnya, yang ternyata belakangan, yang baru dari kebunnya datang berikutnya lagi, sehingga tidak bersama-sama. Ada yang datang sebelum asar, ada yang datang pas asar, ada yang datang setelah asar, bahkan ada yang datangnya maghrib, dan ada yang datangnya isya. Semuanya belum sholat asar. Karena memahami, letter ucapan Rasulullah SAW. La yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Jangan sekali-kali kalian salat asar kecuali di tempat Bani Quraidah. Sehingga khairun na'azakum Allah kaum muslimin sarbat. Talahaqan nas, manusia berdatangan, fa atarijalun minhum minal isya'il akhirah. Di antara mereka ada orang-orang yang datang di isya yang terakhir. Ada berapa isya? Kok ada isya yang terakhir, ada isya yang pertama. Naam. Seringkali maghrib dan isya dijuluki dengan dua isya. Jadi kalau disebutkan isya aini, dua isya, maksudnya maghrib dengan isya. Maka ini dimaksud isya al-akhirah adalah isya yang kedua. Berarti salat isya yang sesungguhnya. Sebagian mereka datang pada isya al-akhirah, walam yusallul asra, dan mereka belum salat asar. Liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Karena ucapan Rasulullah SAW, la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah, illa bi Bani Quraidah. Jangan sekali-kali salah seorang kalian salat asar kecuali di tempat Bani Quraidah. Fashaghalahum ma lam yakun lahum minhu buddun fi harbihim. Maka mereka tersibukkan dengan sesuatu yang harus, mau tidak mau, harus mereka lakukan. Yaitu memerangi Bani Quraidah. Shaghaluhum an salatil wusta, salatil asr. Sehingga Rasulullah SAW ketika sudah selesai urusan orang-orang Bani Quraidah, Rasulullah SAW sungguh melaknat mereka. La'anallah. Atau dalam riwayat Rasulullah SAW menyebutkan, mala'allahu kuburahum wa ajwafahum. Semoga Allah memenuhi perut-perut mereka dan memenuhi kuburan-kuburan mereka. Naran. Semoga dipenuhi api. Syaghaluna an salatil wusta salatil asr. Mereka menyibukkan kita dari salat asar. Salat wusta. Allah Subhanahu wa taala menyatakan hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hendaklah kalian menjaga salat-salat kalian, khususnya salatul wusta, khususnya salat asar. Dan berdirilah kalian tegak untuk Allah dengan khusyuk. Berarti salat wusta, salat yang istimewa. Ternyata Rasulullah SAW dan para sahabatnya terlalaikan dari salat asar karena Bani Quraizah. Sehingga Rasulullah SAW jengkel dan mendoakan mereka dengan doa yang jelek. Mala Allahu kuburahum wa ajwafahum. Auqala mala Allahu ajwafahum wa kuburahum nara. Semoga Allah memenuhi perut-perut mereka dan kuburan-kuburan mereka dengan api. Ikhwanina a'azakum lakum muslimin sahramati. Para sahabat abau an yusallu. Mereka semua menolak. Enggak mau salat asar. Karena khawatir dengan ucapan Rasulullah SAW. Diqaul Rasulullah SAW. Karena Nabi bersabda. La yusalliyanna. Dengan nunut tawqid. At-thaqilah. Nunut tawqid. At-thaqilah. Adalah nun yang menunjukkan. Ditekankannya sungguh-sungguh. Jangan sekali-kali salat asar. Ini larangan yang keras. Sehingga mereka tidak berani untuk salat asar kecuali di tempat Bani Quraizah. Hatta ta'tu Bani Quraizah, hingga kalian mendatangi Bani Quraizah. Fa shallu al-'asra biha ba'da al-'isha, akhirnya mereka yang datang terlambat, mereka salat asar di sana setelah isya al-akhirah. Fa ma'abahum Allah bidzalika fi kitabih, tetapi Allah tidak mencerca mereka dalam kitabnya Al-Qur'an. Tidak menyalahkan mereka. Wala annafahum bihi Rasulullah, dan juga tidak disalahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa hasaruhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 25 lailah. Maka benteng Bani Quraizah dikepung oleh kaum muslimin selama 25 hari. Hatta jahadahumul hisar, hingga pengepungan itu membuat mereka susah. Wa qadhafallahu fi qulubihim ar-ru'b, maka Allah pun menimpakan di hati-hati mereka rasa takut. Wa qad kana Huyay ibn Akhtab dakhala ma'a Bani Quraizah fi husnihim hina raja'at anhum Quraisy wa Ghatafan. Sedangkan Huyay ibn Akhtab memenuhi janjinya. Dia masuk bersama Bani Quraizah di benteng mereka. Kan Huyay ibn Akhtab memberikan janji. Aku menjanjikan untukmu, aku jamin kalau sampai mereka lari belum mengalahkan kaum muslimin, aku tinggal bersama kamu di sini dan aku akan merasakan apa yang kalian rasakan. Ini ucapan Huyay ibn Akhtab. Ternyata dibuktikan oleh dia. Dan dia tinggal di benteng Bani Quraizah sepeninggal Quraisy dengan Ghatafan. Wafa'an li Ka'ab ibn Asad, menunaikan janjinya kepada Ka'ab ibn Asad bima kana ahadu alaih, karena apa yang pernah diucapkannya dari janji-janji kepadanya. Falamma ayqanu bi anna Rasulullah sallam ghairu munsarifin anhum hatta yunajizahum, ketika mereka yakin bahwa Rasulullah sallam tidak akan pergi dari mereka hingga menyelesaikan urusan mereka, berkatalah Ka'ab. Ka'ab ibni Asad berkata kepada kaumnya dari bangsa Yahudi Bani Quraizah, ya ma'syara Yahud, wahai golongan Yahudi, qad nazala bikum minal amri ma taraun, sungguh telah datang kepada kalian keadaan seperti yang kalian lihat ini. Wa inni 'aridun 'alaikum khilalan salasan, dan aku menawarkan kepada kalian tiga perkara. Fa khudhu ayyuha syi'tum, silakan kalian ambil dari tiga ini mana yang kalian suka. Sebagai pemimpin mereka menawarkan tiga solusi. Qalu wa ma hiya, kata mereka, kata Bani Quraizah, wa ma hiya, apa tiga perkara itu? Qal, dikatakan oleh Ka'ab, inni 'aridun 'alaikum, aku tawarkan kepada kalian, nutabi' hadzal rajul wa nusaddiquhu, fa wallahi laqad tabayyana lakum annahu lanabiyyun mursal wa annahu lalladhi tajidunahu fi kitabikum fata'manuni 'ala dima'ikum wa amwalikum wa abna'ikum wa nisa'ikum. Tawaran pertama adalah aku tawarkan pada kalian, kita beriman dan ngikut dia, ngikut orang itu, wa nusaddiquhu, dan kita percaya kepadanya. Demi Allah, sudah jelas bagi kalian bahwa dia benar-benar rasul yang diutus. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah, ucapan seorang Yahudi. Tetapi hati kecil mereka tahu kalau beliau benar-benar Rasulullah SAW. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa'uluwa. Kata Allah, mereka menentangnya dalam keadaan mereka yakin dalam hatinya kalau ini adalah hak. Kenapa? Bulman wa uluwa. Karena zalimnya mereka dan karena sombongnya mereka. Ini terbukti ucapan Allah Subhanahu wa taala bahwa Ka'ab Ibni Asad tahu dan yakin. Tawaran pertama, hendaklah kalian beriman kepadanya, percaya kepadanya, kita ikut dia. Karena sebagaimana kalian tahu bahwa dia benar-benar nabi yang diutus. Wa annahu lalladzi tajidunahu fi kitabikum, dan sungguh dia inilah orangnya yang kalian dapati di kitab-kitab kalian. Fata'manuni 'ala dimaikum. Dengan ini kalian membantu aku untuk menjaga darah kalian, menjaga harta kalian, menjaga anak-anak kalian, menjaga para istri-istri kalian. Apa jawaban Yahudi Bani Quraidah? Qalu, mereka berkata, la nufariku hukmat Taurat abadan. Kami enggak akan meninggalkan hukum Taurat selama-lamanya. Padahal mereka sudah meninggalkannya. Iya kan? Padahal mereka sudah meninggalkannya. Tetapi kebodohan mereka berkata, kami enggak akan meninggalkan hukum Taurat selama-lamanya. Wala nastabdil bihi ghairah, dan kami tidak akan mengganti Taurat dengan yang lainnya. Qal, maka Ka'ab menjawab, idza abaitum alayya hadhihi fahalumma falnaqtul abna'ana. Kalau kalian menolak yang pertama, maka solusi kedua. Silakan kalian pilih. Falnaqtul abna'ana wa nisa'ana thumma nakhruj ila Muhammadin wa ashabihi rijalan musallataini bisuyuf lam natruk wara'ana saqlan. Apa yang kedua? Kata Ka'ab, kita bunuh anak-anak kita sendiri, kita bunuh istri-istri kita semua, kemudian kita keluar semuanya dengan pedang-pedang kita, dan kita lawan. Kalau kita kalah, anak-anak dan istri kita gak akan diinjak-injak oleh mereka. Gak akan dijajah oleh mereka. Gak akan dilecehkan oleh mereka. Kalau kita menang, itu yang kita harapkan. Thumma nakhruj ila Muhammadin wa ashabihi rijalan. Kita keluar menemui Muhammad dan kawan-kawannya. Lam natruk wara'ana saqlan, kita sudah tidak memiliki di belakang kita keberatan apa-apa. Enggak ada anak, enggak ada istri. Kita perang hatta yahkumullah bainana wa baina Muhammad, sampai kita berperang dan dihukumi oleh Allah, apa yang terjadi terjadilah, apa yang ditakdirkan oleh Allah antara kita dengan Muhammad. Fa innahlak nahlak wa lam natruk wara'ana naslan nakhsha 'alayh. Kalau kita binasa dengan tidak ada kekhawatiran anak cucu kita. Sudah enggak ada semua. Sudah kita bunuh sendiri. Wa in nadhhar, kalau ternyata kita menang, fala amri lanajidanna an-nisaa wal abnaa. Kalau kita menang, sungguh demi Allah, kita akan dapat istri-istri lain, kita akan mendapatkan anak-anak. Ini alternatif kedua. Qalu, mereka berkata, naqtul haula'il masakin, apakah kita akan membunuh mereka, orang-orang yang perlu dikasihani, istri dan anak-anak? Fama khairul 'aysi ba'dahum, maka apa nilainya hidup ini tanpa mereka, katanya. Katanya orang-orang Quraidah, Yahudi Bani Quraidah. Kalau kita bunuh anak-anak dan istri-istri kita, apalagi harapan hidup kita? Qala fa in abaitum, kalau kalian menolak yang kedua, alayya, kalian menolak aku, fa inna laylah laylatus sabt. Maka yang ketiga sekarang, tawaran yang ketiga, malam ini adalah malam Sabtu. Wa innahu asa an yakun Muhammadun wa ashabuhu qad amanuna fiha. Bisa jadi Muhammad dan kawan-kawannya menganggap kita dalam keadaan aman, tidak mungkin akan keluar. Sebab hari Sabtu Yahudi tidak pernah keluar dari rumahnya untuk bekerja, untuk ini, untuk itu, enggak pernah. Tidak berani melanggar lagi karena sudah pernah nenek moyang mereka dikutuk menjadi kera dan babi karena melanggar hari Sabtu. Sehingga Muhammad dan kawan-kawan enggak mungkin menyangka kalau kita akan berangkat malam ini. Fanzilu la'allana nusi min Muhammad wa ashabihi ghirrah. Kalau gitu kita keluar sekarang, kita serang mendadak, niscaya kita akan mendapatkan dari Muhammad dan kawan-kawannya ghirrah. Apa makna ghirrah? Ghirrah itu serangan mendadak. Serangan mendadak. Khamilina a'azakumullah. Usulan yang ketiga ditolak juga oleh mereka. Qalu nufsid sabtana alaina. Kata orang-orang Yahudi, apakah kita akan melanggar sabtu kita? Kesucian sabtu kita? Wa nuhdits fihi ma lam yuhdits man kana qablana. Kita mengada-adakan satu perkara bid'ah yang belum pernah diada-adakan oleh orang-orang sebelum kita. Illa man qad alim. Kecuali orang-orang yang kau sudah tahu apa akibatnya. Dan yang dikutuk menjadi kera dan babi. Fa asabahu ma lam yakhfa 'alaika min al-masakh. Mereka ditimpa apa yang tidak samar atasmu, yaitu ditimpa dengan masakh. Masakh itu perubahan bentuk. Dikutuk menjadi monyet dan babi. Qala ma bata rahilun rajulun minkum mundu waladathu ummuhu lailatan wahidah min ad-dahri haziman. Qal, dan dia berkata, sungguh tidak bermalam salah seorang kalian pun sejak dilahirkan oleh ibunya satu malam pun dari sepanjang zaman dalam keadaan seperti ini. Ini kebingungan yang seperti itu. Haziman, dalam keadaan jelek, dalam keadaan kalah. Qulina a'udzubikumullah, tiga tawaran dari Ka'ab semuanya ditolak. Fama innahu ma'athu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Yahudi mengutus seseorang meminta ib'ats ilaina Abu Lubabah. Datang utusan kepada kaum muslimin bahwa kami meminta salah seorang kalian yang bernama Abu Lubabah. Kami ingin berbicara dengannya. Abu Lubabah ibni Abdul Mundhir radhiyallahu taala anhu. Linastashirahu fi amrina. Kami ingin bermusyawarah dengan dia. Maka arsalahu Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengutus Abu Lubabah ibn Abdul Mundhir, diutus kepada mereka. Falamma ra'awhu qama ilaihi ar-rajul, qama ilaihi ar-rijal. Ketika datang Abu Lubabah menemui mereka, maka berdatanganlah orang-orang laki-laki. Wajahasha ilaihi nisa wasibyan yabkuna fi wajhi. Berdatangan pula para wanita, anak-anak, semuanya menangis di hadapan Abu Lubabah. Semuanya meratap, menangis, merengek. Faraqqa lahum wa qalu lahu. Maka hati Abu Lubabah luluh. Kasihan melihat mereka bertangisan, merengek. Faqala lahum. Maka berkata pada mereka, ketika mereka bertanya, ya Abu Lubabah, atara an nanzil ala hukmi Muhammadin SAW? Tentunya dia, Yahudi, enggak menyebut dengan SAW. Itu dari saya sendiri. Adapun Yahudi hanya menyatakan atara an nanzil ala hukmi Muhammad, sampai di situ sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wahai Abu Lubabah, apakah sebaiknya kami ngalah, tunduk kepada hukumnya dia, apapun hukumnya dia? Kata Abu Lubabah, na'am, sambil tangannya begini. Yang mendengarnya di radio enggak tahu begini tuh kayak apa, ya kan? Ini hikmahnya kalau hadir di majelis. Daripada oh gampang di rumah bisa dengar di radio. Lain, barokahnya beda. Khonibudin a'azakumullah, Abu Lubabah mengatakan kepadanya, kepada mereka orang-orang Yahudi, iya, sebaiknya kamu, kalian tunduk kepada hukum Rasulullah SAW. Nah, apa maknanya? Nah, ya ini kalian akan dipenggal semuanya, kalian akan mati semuanya. Padahal tidak disuruh oleh Rasulullah SAW untuk menyampaikan hukum Rasulullah SAW. Biarkan hukum Rasulullah SAW dalam keadaan tidak tahu apa hukumnya. Ya ini, pokoknya hendaklah kalian tunduk keputusan apa yang akan diputuskan oleh Rasulullah SAW. Itu suruhnya begitu. Tetapi Abu Lubabah melanggar radhiyallahu taala anhu, menyatakan iya, hendaklah kalian tunduk kepada keputusan Rasulullah SAW, sambil tangannya begini. Mati kalian. Qul bin na'azakumullah, disebutkan dalam footnote-nya, wa dzalika annahum lamma husiru hatta ayqanu bil halakah. Yang demikian karena ketika mereka dalam keadaan dikepung dan mereka yakin akan binasa, mereka mengutus Syaz ibn Qais, seorang yang bernama Syaz ibn Qais. Fakallamahu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an yanzilu ala ma Nazala Banu Nadir. Mereka bertanya, mengajak bicara Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW meminta mereka untuk tunduk kepada keputusan Rasulullah SAW. Sedangkan Syadz Ibn Qais menawar, sebaiknya kami dihukumi seperti hukumnya Banu Nadir saja. Masih ingat hukum Banu Nadir? Mintarkil amwali wal halqah, meninggalkan semua harta-harta, senjata, semuanya. Meninggalkan harta kecuali yang bisa dibawa unta. Ini al-khuruj bin nisa'i wad darari, keluar membawa perempuan dan anak-anak dan apa yang dibawa, bisa dibawa oleh untanya. Fa'abar Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW menolak. Tidak. Maka Syas Ibn Qais menawar yang kedua. Tawarannya menurun sekarang. Faqal, tahkin dima'ana wa tuslim lanan nisa wa dzurriyah. Kalau begitu sebaiknya kalian membiarkan kami hidup. Kami dan para wanita kami dan anak-anak kami. Kami enggak butuh harta-harta kami. Fala hajat lana fi mahamalatil ibil. Kami tidak butuh dengan harta yang bisa dibawa oleh unta-unta kami. Kami enggak butuh. Semuanya ambil. Yang penting kami hidup, kami pergi. Juga Rasulullah SAW menolak. Fa'abar Rasulullah SAW. Illa an yunzilu ala hukmih. Kata Nabi, tidak. Kecuali mereka harus tunduk dengan keputusan apapun yang aku putuskan. Fa'ada Syas ilaihim bidhalik. Maka Syas kembali menemui Bani Quraidah. Memberitakan hasilnya. Bahwa tawar-menawar gagal. Rasulullah SAW tetap menyatakan bahwa kita harus tunduk kepada keputusan beliau. Hukum beliau. Qanibidina Azzaqullah, ini dari kitab Syarhil Mawahib Lizzarqani. Bukan dari Ibn Hisham tadi. Maka Abu Lubabah, ka'annahu sepertinya beliau mengira ketika Rasulullah SAW menolak tawarannya, tawaran Syas, bahwasanya ya Rasulullah, biarkan kami hidup, kami pergi. Sudah kami enggak bawa apapun, rumah, harta, semua senjata kalian ambil semuanya, kami keluar dengan anak kami dan istri kami. Tetapi tolak oleh Nabi. Abu Lubabah paham maknanya mereka akan dibunuh. Itu maksud Abu Lubabah tadi, dengan tangannya begini. Ikhwanuna a'azzakumullah muslimin sahrmati. Yakni tangannya ke lehernya. Kasihan yang di radio enggak tahu. Ya, ini tangannya ke lehernya begini. Penggal. Mati kalian begitu. Ikhwan bin na'azakumullah. Fantalaqa. Qala Abu Lubabah, wallahi ma zalat qadamaya an makanihima hatta araftu anni qad khuntullah wa rasulah. Kata Abu Lubabah, sungguh demi Allah, kakiku belum bergeser. Kedua kakiku belum berpindah dari tempat berdiriku di sana. Ketika aku berbicara seperti itu, ketika tanganku seperti ini, sehingga aku tersadar bahwa aku telah berkhianat. Aku telah berkhianat, membocorkan rahasia, yaitu keputusan yang akan diputuskan oleh Nabi adalah bunuh mereka. Qanibidina azakumullah. Abu Lubabah setelah mengucapkan kalimat itu, belum beranjak dari tempatnya, belum bergeser kakinya dari tempatnya, sudah sadar kalau dia salah. Maka sungguh aku menyesal, kata Abu Lubabah. Tuman talaka Abu Lubabah ala wajhi. Kemudian beliau pergi memalingkan wajahnya. Walam ya'ti Rasulullah SAW. Dan tidak mendatangi Rasulullah SAW. Tetapi langsung dia ke masjid. Dan mengikatkan dirinya di masjid. Dan memerintahkan orang-orang untuk mengikat dirinya di tiang masjid. Ikat aku di tiang masjid. Maka diikatlah Abu Lubabah di tiang masjid. Dan dia bersumpah dengan nama Allah. La abrah makani hadha hatta yatub Allah ala alayya mimma sana'tu. Sungguh aku enggak akan beranjak dari sini. Aku enggak akan pergi kemanapun. Sampai Allah SWT mengampuni dosaku, pengkhianatanku, apa yang aku perbuat tadi. Wa ahadtu Allah. Dan aku berjanji kepada Allah. Alla aqa'a bani Quraidah abadan. Berjanji kepada Allah untuk tidak menginjak tempat Bani Quraidah selama-lamanya. dan enggak mau bertemu dengan mereka selama-lamanya. Wala ara fi baladin khuntullah wa rasulahu fihi abada, dan aku tidak akan berada di tempat di mana aku melanggar perintah Allah dan Rasulnya. Aku enggak mau ke tempat yang aku di sana berkhianat kepada Rasulullah SAW. Ini membocorkan rahasia tadi. Harusnya menyampaikan kepada mereka bahwa pokoknya kalian tunduk pada hukum Rasul. Titik. Hukumnya apa? Pokoknya kalian hendaklah tunduk pada hukum Rasulullah. Harusnya begitu. Tetapi dia mulutnya menyatakan hendaklah kalian tunduk pada hukumnya, tetapi tangannya yang begini. Hendaklah kalian tunduk pada hukumnya. Nah, itu sudah cukup sebagai pelanggaran. Maka beliau menyesal radhiyallahu taala anhu. Semestinya demikianlah kaum muslimin. Kalau menceritakan kisah tentang suatu kesalahan sahabat, hendaklah diselesaikan tuntas sampai taubatnya, sampai penyesalannya. Sehingga tetap kita memuji mereka, para sahabat ridwanullah alaihim, adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang kalau dia keliru, langsung dia bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Yang dijuluki dengan tawabun. Orang-orang yang tawab, yang selalu bertaubat. Jangan seperti Syiah Rafidhah atau mutasyayyi'in yang yubattir. Batr, tobatr. Menggunting-gunting ucapan, menggunting-gunting kisah. Kisah ininya digunting. Tahu kamu Abu Lubabah? Abu Lubabah itu kan yang berkhianat. Rasul mengatakan suruh jangan sampaikan, dia sampaikan. Dia bocorkan. Itu Abu Lubabah. Loh, kisahnya enggak sampai situ titik. Masih lengkap kisahnya. Oh si Fulan, sahabat Fulan. Oh itu yang mencerca Bilal dengan kalimat Yabna Aswad. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan padanya fika jahiliyah, padamu ada jahiliyah. Itu dia, sahabat itu. Rasulullah menyatakan fika jahiliyah, padamu ada jahiliyah. Tidak diselesaikan kisahnya. Ketika Rasulullah SAW mengatakan fika jahiliyah, dia menyesal. Sampai meminta maaf pada Bilal. Sampai mengatakan pada Bilal, injak kepalaku ini. Sehingga aku yakin engkau lebih mulia dari aku. Sungguh demi Allah, engkau lebih mulia dari aku. Ini tidak dikisahkan. Digunting-gunting. Khonafidina azakumullah, dan itu tingkah mereka. Maka jangan baca sejarah dari tulisan mereka. Jangan baca sejarah dari tulisan orang-orang Syiah, orang-orang Mutasyayyi, atau yang sejenis mereka. Khonafidina azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kembali kepada ucapan Ibnu Hisham dalam ringkasan sirahnya rahimahullahu taala. Maka Abu Lubabah mengikat dirinya di masjid dan bersumpah untuk tidak lepas dan tidak mau keluar, tidak mau kemana pun sampai Allah mengampuni dosa-dosanya. Dan bersumpah untuk tidak mendatangi Bani Quraidah, tidak mendatangi negerinya, tidak bertemu dengan mereka. Falamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam khabaruhu, ketika sampai beritanya kepada Rasulullah SAW, wa kana qad istabta'ahu, dan bahwasanya Rasulullah SAW qad istabta'ahu. Apa istabta'? Dari kata bata'a, lambat. Tapi kalau istabta'a maknanya menganggap lama. Kok lama Abu Lubabah? Kemana? Itu istabta'a. Ya ini merasa kok lama banget Abu Lubabah diutus ke sana. Qala ama innahu law ja'ani lastaghfartu lahu. Setelah disampaikan kepada Rasulullah SAW bahwa Abu Lubabah begini dan begitu di masjid, kata Nabi, ketahuilah, kalau saja Abu Lubabah itu mendatangi aku, maka niscaya aku akan mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa amma idza fa'ala ma fa'al, tetapi karena dia melakukan apa yang dilakukan sendiri, fama ana billadzi atlaqahu, maka aku tidak akan melepaskannya sampai Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan taubatnya. Kalau saja datang kepadaku, aku akan mintakan ampun pada Allah. Tetapi karena dia datang ke masjid dan melakukan apa yang dilakukan sendiri dengan kemauannya sendiri, maka kalau begitu, sudah. Aku tidak akan melepaskannya sampai benar-benar Allah sendiri yang menurunkan taubatnya. Diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam suatu hari berkata, "Tiba ala Abi Lubabah." Diberitahu oleh Allah. Tiba ala Abi Lubabah. Apa tiba? Dari kata taba ya tubu. Tiba diterima taubatnya, diampuni. Yutabu alaihi. Tiba ala Abi Lubabah, sungguh telah diampuni Abi Lubabah. Maka berkata Ummu Salamah, afala ubashiru ya Rasulullah, afala ubashirahu, tidakkah aku beritakan berita gembira ini kepadanya? Qala bala in syi'ta. Tentu kalau engkau suka. Faqamat ala babi hujratiha. Maka berdirilah Ummu Salamah di pintu kamarnya. Wadhalika qabla an yadrab alaihanna al-hijab. Dan itu terjadi sebelum turun ayat hijab. Sebelum diperintahkan untuk memakai hijab. Faqalat, maka berkat Ummu Salamah dari balik jendela. Ya Aba Lubabah, abshir, faqad taballahu alaik. Wahai Abu Lubabah, gembiralah, sesungguhnya Allah telah menerima taubatmu. Qalat fatharan nasu ilaihi liyutliquh. Maka manusia pun bersegera, berhamburan untuk melepaskan Aba Lubabah. Ikut gembira, Abu Lubabah sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala, ternyata Abu Lubabah menolak dan berkata, la wallahi, tidak demi Allah. Hatta yakunu Rasulullah SAW huwa alladhi yutliquni biyadih. Tidak, jangan kalian lepaskan aku. Sampai Rasulullah sendiri yang melepaskan aku dengan tangannya sendiri. Maka tentunya Rasulullah SAW keluarnya di waktu salat. Falamma marra alaihi Rasulullah SAW kharijan ila salatis subhi atlaqahu. Ketika Rasulullah SAW keluar untuk menunaikan salat subuh, Rasulullah SAW melepaskan ikatan Abu Lubabah. Diriwayatkan oleh Ibnu Hisham rahimahullah bahwa Abu Lubabah tinggal terikat di tiang masjid biljidik, di salah satu pokok korma di tiang masjid, karena tiangnya dari pokok korma. Sittalayalin, terikat di sana 6 hari. Bagaimana salatnya? Ta'tihim ra'atuhu, istrinya mendatangi dia. Fi kulli waqti salah, setiap hampir datang waktu salat, istrinya datang melepaskannya untuk salat. Sumaya'ud, setelah salat kembali lagi ke tiang itu dan diikat lagi. Biljad'i, di pokok pohon korma sebagai tiang masjid. Demikian ikhwan fillah na'azakumullah. Ummu muslimin yang saya hormati, apa yang terjadi pada Abu Lubabah. Berarti kisah Bani Quraidah sampai di mana tadi? Hah? Masih tawar-menawar. Hendaklah mereka tunduk kepada hukum Rasulullah SAW. Sedangkan mereka memiliki taruhan-taruhan lain, tapi semuanya ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan insyaallah pada kajian mendatang biidznillah taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.